السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله الذي أنعم علينا نعما كثيرة. Puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan kita rahmat dan nikmat yang sangat besar, telah memberikan kepada kita umur yang panjang untuk kita isi dengan penghambaan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itulah maksud dan tujuan penciptaan manusia, agar ia hidup mengisi hari-harinya, mengisi waktu-waktunya dengan penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan cara penghambaan diri itu telah pula diajarkan oleh Rasul kita tercinta, Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah salawatu rabbi wa salamu alaih. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan pernah menerima penghambaan diri kepadanya kalau tidak mengikuti cara penghambaan diri yang telah ia ajarkan kepada kita melalui Rasulnya tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan kita untuk penghambaan diri, Allah subhanahu wa ta'ala juga berkehendak di dalam hikmahnya yang maha sempurna, di dalam pengaturannya yang tidak pernah menzalimi, adanya ujian dalam penghambaan diri itu, bahwa kita diuji oleh Allah. Dan di antara ujian tersebut, Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan di dalam fitrah setiap manusia syahwat yang akan mengajaknya kepada keburukan. Allah bercerita tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam dan Imra'atul Aziz di dalam surat Yusuf. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa ma ubarri'u nafsi Innan nafsa la ammaratun bisu. Aku tidak mensucikan diriku dari kesalahan. Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu selalu mengajak, selalu mengambil, memanggil-manggil, menghimbau kepada keburukan. Ikhtilaf para ulama ahli tafsir, apakah ini perkataan Imra'atul Aziz ataukah perkataan Nabi Yusuf alaihi salam. Al-muhim, yang penting bahwa Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan nafsu dan syahwat sebagai ujian bagi manusia, dan yang mampu untuk menundukkan nafsu dan syahwatnya dan mengalahkan nafsu dan syahwat itu dan tidak tergoda, akan ajakan nafsu dan syahwat untuknya surga. Dan manusia di dalam berhadapan dengan godaan-godaan nafsu dan syahwat itu tidak lepas dari terkadang menang dan terkadang kalah. Tidak lepas dari terkadang dia berhasil mengalahkan ajakan nafsu dan syahwat, dan di lain waktu nafsu dan syahwatnya yang telah menguasainya yang akan mampu mengalahkannya. Dan semua itu akan ada pada setiap Bani Adam kecuali orang-orang yang dijaga oleh Allah daripada kesalahan, yaitu para nabi dan para rasul. Sehingga seluruh Bani Adam akan memiliki kesalahan-kesalahan kepada Rabbnya. Saya dan anda, semua yang hadir di masjid ini dan semua yang mendengarkan seruan dakwah, bahkan seluruh manusia tanpa terkecuali, kecuali para nabi dan rasul, semua kita memiliki kesalahan-kesalahan kepada Rabb kita, disebabkan terkadang nafsu dan syahwat yang kita ikuti dan mengalahkan kita dan menundukkan keinginan kita kepadanya. Akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan musim-musim kebaikan. Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan musim-musim pengampunan yang sangat besar. Walaupun pengampunan dan musim-musim kebaikan itu sebenarnya ada pada setiap tahun, akan tetapi bervariasi antara satu waktu dengan waktu yang lain. Amal saleh yang kita lakukan, bahagian daripada pengampunan dosa-dosa itu ketika ia diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyarul muslimin, di antara musim kebaikan yang sangat hebat, di antara musim kebaikan yang sangat luar biasa adalah bulan Ramadan. Dan tidak ada lagi musim kebaikan yang lebih panjang dan lebih afdal sepanjang bulan lebih daripada bulan Ramadan. Dan kita sudah berada di ambang bulan Ramadan tersebut. Kita sudah mendekati pintu Ramadan. Dan hendaknya kita mengingatkan diri kita dan saudara-saudari kita kaum muslimin wal muslimat akan mulianya bulan Ramadan tersebut. Dan alangkah banyaknya keutamaan-keutamaan yang Allah tabaraka wa ta'ala akan berikan kepada hamba-hambanya di bulan Ramadan tersebut. Agar kemudian kita faham dan mengerti, kita memahami dan menghayati alangkah mulianya Ramadan. Dan alangkah mulia ibadah yang ada di dalam bulan Ramadan itu, yaitu saum. Dan selevel penghargaan kita kepada bulan Ramadan itulah kita akan bisa menjaga amal kita. Kita akan bisa menjaga ibadah kita di dalam bulan Ramadan sebaik penghargaan kita terhadap bulan Ramadan tersebut. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Barang siapa yang di dalam hatinya tidak ada penghargaan terhadap kebaikan-kebaikan dan tidak ada penghargaan terhadap bulan-bulan yang mulia, bagaimana mungkin dia akan bisa menghargai bulan tersebut dan bagaimana mungkin dia bisa menjalankan ketaatan yang terbaiknya di bulan-bulan yang berharga tersebut. Oleh karena itu, di awal pembicaraan ini kita akan ingatkan kaum muslimin wal muslimat akan keutamaan-keutamaan Ramadan dan keutamaan-keutamaan puasa di bulan Ramadan, agar kita mengerti keutamaan-keutamaan besar yang mana di dalam bulan Ramadan itu terdapat hampir seluruh yang kita butuhkan untuk perjalanan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar kita membutuhkan pengampunan, dan pengampunan itu banyak di bulan Ramadan. Di padang mahsyar kita membutuhkan syafaat, dan syafaat itu juga ada di bulan Ramadan. Di padang mahsyar kita membutuhkan amal soleh yang sangat banyak agar timbangan kebaikan kita berat, dan itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Di padang mahsyar kita membutuhkan benteng-benteng untuk menjauhkan kita dari neraka Allah. Itu juga ada di bulan Ramadan. Di padang mahsyar kita membutuhkan kebahagiaan bertemu dengan Allah. Itu juga ada di dalam bulan Ramadan. Di padang mahsyar satu-satunya impian seluruh manusia yang hadir di padang mahsyar dan jin adalah menjejakkan kakinya di surga Allah, dan itu ada di bulan Ramadan. Ma'asyarul muslimin, kalau demikian keutamaan Ramadan, kalau demikian mulia dan agungnya bulan Ramadan, siapakah seorang mukmin yang beriman kepada Allah? Siapakah seorang mukmin yang selalu memikirkan keselamatannya di padang mahsyar, yang tidak mengidam-idamkan bertemu dengan bulan Ramadan tersebut? Hampir seluruh kebaikan di padang mahsyar ada di bulan itu. Dan hidup kita adalah untuk hidup di akhirat, bukan untuk di dunia. Dunia ini akan segera musnah, dunia ini akan segera sirna, dunia ini sebentar lagi akan hancur. Ciri-ciri kehancurannya sudah ada, ciri-ciri dia sudah dekat, sudah hampir sempurna, tinggal menunggu ciri-ciri yang besar, ma'asyarul muslimin wal muslimat. Oleh karena itu, kita mengajak saudara-saudari kita yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, mengajak saudara-saudari kita yang sangat mengidam-idamkan kebaikan di hari akhir melebihi kebaikan di permukaan bumi, untuk menyempurnakan dan memaksimalkan pertemuannya kelak, kalau Allah tabaraka wa ta'ala memudahkan pertemuan dengan Ramadan yang sudah hampir di depan mata kita. Ma'asyarul muslimin, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan berpuasa itu adalah tameng. Berpuasa itu adalah tameng. Dan tameng puasa menamengi diri kita dari dua hal. pertama menamengi kita dari syahwat, yang dialah penghancur akhirat seseorang, yang berhasil mengalahkan syahwatnya akan ke surga, sebagaimana firman Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzah di dalam Al-Quranul Karim, wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan orang-orang yang takut pertemuan dengan Rabb mereka, berdiri di hadapan Rabb mereka, orang yang takut berhisab, dipanggil di hadapan Allah untuk mempertanggungjawabkan amalannya di dunia, orang yang memiliki ketakutan akan hari itu, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan dia kemudian menahan dirinya dari ajakan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, sesungguhnya surga adalah tempat untuk menetap baginya. Maka puasa akan memberikan kita kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu tersebut, karena puasa menamengi diri kita dari syahwat. Sebagaimana Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj, faman lam yastati' fa'alaihi bisawm fa'innahu lahu wija. Wahai para pemuda, wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang sudah sanggup untuk menikah, maka menikahlah, karena dia akan menjaga kemaluan dan akan menundukkan pandangan. Wa man lam yastati', dan barang siapa yang belum bisa untuk itu, sementara godaan syahwat terus menggodanya, Nabi menganjurkan fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Lihat bagaimana Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengarahkan hal yang paling baik untuk mengekang syahwat, hal yang paling afdal untuk kita bisa mengalahkan syahwat tersebut, fa'alaihi bisawm, hendaklah dia berpuasa. Fa'innahu lahu wija, karena puasa itu baginya adalah tameng, tameng daripada ajakan syahwat, tameng daripada ajakan syahwat yang akan mengajaknya kepada keburukan demi keburukan. Adapun yang kedua, puasa juga merupakan tameng daripada api neraka. Imam Ahmad meriwayatkan hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-siyamu junnah, puasa itu adalah tameng, yastajinnu bihal 'abdu minan nar, yang dengannya seorang hamba menamengi dirinya dari neraka. Kalau begini, ibadah puasa yang akan menanti kita di bulan Ramadan, di mana dia adalah tameng yang menamengi kita dari hal yang akan membinasakan kita di dunia, yaitu syahwat, dan hal yang akan membinasakan kita di akhirat, yaitu neraka, maka tidak mungkin hal ini akan disia-siakan oleh orang-orang yang memang ingin selamat dari godaan syahwatnya dan selamat daripada kesengsaraan yang luar biasa di yaumil mahsyar. Puasa, ma'asyarul muslimin, akan memberikan manusia yang melaksanakan puasa padanya pahala yang luar biasa, pahala yang sangat besar. di mana yang akan memberikan pahala puasa kepada hamba-hamba yang berpuasa. Orang-orang yang berpuasa langsung Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalalah. Allah subhanahu wa ta'ala yang langsung akan memberikan pahala puasa itu. Dan kalau Allah yang memberikannya, Allah itu memiliki sifat yarzuqu man yasha' bighairi hisab. Allah ketika memberikan pahala, memberinya tanpa dihisab-hisab. Memberikannya tanpa takaran-takaran. Dan itu sifat Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Maka ketika puasa, pahalanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang memberikan langsung. Ini menunjukkan bahwa pahala puasa adalah pahala yang luar biasa. Para malaikat tidak mencatatkannya. Betapa besar pahala yang didapatkan oleh orang yang berpuasa. Diserahkan nanti kepada Rabbul Izzati wal Jalalah. Zat yang tidak ada lagi yang lebih penyayang, pengasih, pemurah lebih daripada dia. Itulah yang akan didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh Abu Umamah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah taala, Allah subhanahu wa taala berfirman, kullu amal ibni adam lahu illa siyam, seluruh amalan bani adam untuknya kecuali puasa. Fa innahu li, puasa itu untukku. Wa ana adzidih, dan aku yang akan langsung memberikan ganjaran pahala itu kepada hambaku itu. Allah yang langsung akan memberikan ganjaran pahala untuk orang-orang yang berpuasa. Karena puasa itu sesuatu yang dilakukan manusia untuk Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Hamba yang menahan dirinya dari makan dan minum hal-hal yang dia inginkan untuk mengharapkan ridha Rabbnya. Dan tidak ada keuntungan bagi hamba tersebut kecuali ganjaran yang sangat besar yang menantinya di padang mahsyar. Puasa ma'asyarul muslimin akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang yang berpuasa. Dan itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lis-sha'imi farhatan." Orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan. Dan Rasulullah SAW tidak akan pernah berdusta. Orang yang berpuasa akan memiliki dua kebahagiaan. Dan tidakkah hidup kita di permukaan bumi ini kecuali untuk mengejar kebahagiaan? Dan ternyata kebahagiaan itu Allah sembunyikan di balik ibadah puasa. Dan kebaikan itu dan kebahagiaan itu ada dua, kata Nabi tercinta SAW. Idza aftara farih. Kebahagiaan pertama di saat dia berbuka puasa. Di saat dia berbuka puasa, seorang yang sedang berbuka puasa, kata Nabi SAW, akan bahagia dan bergembira. Wa idza laqiya rabbah, namun itu masih kebahagiaan kecil. Kebahagiaan yang kedua, wa idza laqiya rabbah, pada saat nanti dia bertemu dengan Rabbnya, fariha bi shaumih, dia akan bahagia dengan puasa-puasa yang telah dia lakukan. Dan ini kebahagiaan yang paling kita cari-cari. Ini kebahagiaan yang paling kita idam-idamkan. Tidak ada lagi kebahagiaan yang lebih kita idamkan lebih daripada ini. Kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah. Kebahagiaan ketika menghadap Allah. Rabbul Izzati wal Jalalah. Dan itu ada di dalam bulan Ramadan. Dengan ibadah puasa yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan itu. Adapun syafaat, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan diriwayatkan juga oleh Imam Hakim dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyam wal Qur'an yashfa'an lil 'abdi yawm al qiyamah. Puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat. Yaqulu siyam, akan berkata puasa, Rabbi mana'tuhu ta'ama wasyahwa, wahai Rabbku, aku telah menghalanginya untuk makan dan syahwat. Aku telah menghalangi hambamu ini di permukaan bumi dari makan dan syahwatnya. Fasyafi'ni fi, berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepada hamba ini. Wa yaqulul Qur'an, dan akan berkata Al-Qur'an kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbi, wahai Rabbku, mana'tuhun nauma bil lail, aku telah menghalangi hambamu ini tidur pada malam hari untuk membaca Al-Quran, bertahajud, mendekatkan dirinya kepadamu dengan membaca aku. Fasyafi'ni fi, maka berikan aku kesempatan untuk memberikan syafaat kepadanya. Qal, berkata Rasulullah SAW, fayushaffa'an, maka mereka berdua diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat. As-siyam, puasa, wal-Quran, dan Al-Quran. Dan subhanallah, bulan Ramadan adalah bulan puasa, dan bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Bulan puasa adalah bulan Al-Quran. Sehingga bulan puasa Ramadan dipilih oleh Allah untuk waktu turunnya Al-Quran. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan bulan Ramadan itu adalah syahrul Quran, bulan Al-Quran. Dan para ulama yang hari demi harinya mengajarkan manusia ilmu pengetahuan, ilmu agama, sering diantara mereka menutup pengajiannya selama bulan Ramadan agar mereka kembali kepada Al-Quran dan membaca Al-Quran, mentadarus Al-Quran, memudarasa Al-Quran, membaca Al-Quran. Dan puasa dan Al-Quran akan memberikan syafaat kepada seorang hamba, pertolongan di padang mahsyar, di mana tidak ada pertolongan kecuali pertolongan yang diizinkan Allah. Dan seluruh yang akan memberikan syafaat pertolongan tidak akan bisa memberikan pertolongan kalau memang Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengizinkannya untuk memberikan pertolongan itu. Dan Rasul kita tercinta SAW di dalam hadis ini mengatakan, siam, puasa akan diberikan kesempatan untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang telah melakukannya. Di bulan Ramadan, Allah tabaraka wa ta'ala akan membelenggu syaitan-syaitan. Allah tabaraka wa ta'ala akan membuka semua pintu surga dan tidak ada yang tertutup, dan akan menutup seluruh pintu neraka dan tidak ada yang terbuka. Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, "Idza jaa Ramadan," apabila telah datang bulan Ramadan, "futihat abwabul jannah," akan dibuka seluruh pintu surga, "wa ghulliqat abwabun niran," dan akan ditutup seluruh pintu neraka, "wa suffidatis syayatin," dan akan dibelenggu syaitan-syaitan. Adapun riwayat Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam Beliau bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min syahri Ramadan." Apabila datang malam pertama dari malam bulan Ramadan. Apabila datang malam pertama daripada malam bulan Ramadan, suffidatis syayatin wa maradatul jin. Akan dibelunggu seluruh syaitan-syaitan dan seluruh jin-jin yang ingkar. Wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha bab. Dan akan ditutup seluruh pintu-pintu neraka sehingga tidak satu pun pintu yang akan terbuka. Wa futihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Dan akan dibuka pintu-pintu surga dan tidak ada satu pun pintu daripada pintu surga itu yang tertutup. Wa yunadi munadin. Dan akan ada malaikat yang selalu menyeru, ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, aqbil. Laksanakanlah. Datanglah. Pintu surga telah terbuka. Datanglah wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan. Wahai orang-orang yang menginginkan surga Allah tabaraka wa taala. Kesempatan luar biasa. Datanglah, aqbil. Datanglah dengan ketaatan-ketaatan. Datanglah dengan penghambaan-penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa ya baghiyas syarri aqsir. Wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, aqsir. Tahan dirimu. Tahan dirimu daripada keburukan itu. Pintu neraka tertutup. Subhanallah. Tidak ada yang mencampakkan manusia ke neraka kecuali syahwat dan syaitan. Tidak ada yang mencampakkan manusia ke neraka kecuali syahwat dan syaitan. Dan di bulan Ramadan, syahwat itu terbentengi dengan siam. Dan Allah tabaraka wa ta'ala membentengi kita daripada syaitan dengan membelenggu syaitan itu. Kebaikan apa lagi yang lebih daripada ini? Kesempatan apa lagi yang lebih daripada ini? Di mana Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kesempatan kepada kita untuk bebas daripada ajakan-ajakan syaitan. Sementara ketika kita berpuasa, syahwat kita melemah disebabkan oleh puasa itu. Maka orang yang tidak bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan adalah orang yang memang sudah kelewat batas daripada syahwatnya. Orang yang tidak bisa mengalahkan syahwatnya, mengalahkan musuhnya yang ada di dalam dirinya, dikala syaitan telah dibelenggu oleh Allah dan syahwat itu mengecil dengan cara berpuasa, ketika itu dia tidak mampu untuk mengalahkan syahwatnya, kapan lagi dia bisa mengalahkan syahwatnya? Di saat syaitan bebas berkeliaran menggoda manusia. Di saat syahwatnya besar dengan cara dia tidak berpuasa di luar Ramadan. Bagaimana mungkin orang yang bisa mengalahkan nafsu syahwatnya orang yang tidak mampu mengalahkan nafsu syahwatnya ketika nafsu syahwat itu mengecil di bulan Ramadan. Dan syaitan telah dibelenggu oleh Allah bisa menang daripada ajakan nafsu dan syaitan tersebut di saat syaitan itu dibebaskan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Oleh karena itu, ma'asyarul muslimin wal muslimat, kesempatan yang luar biasa daripada Ramadan untuk kita manfaatkan. Kemudian puasa juga kata Nabi tercinta sallallahu alaihi wasallam adalah amalan yang paling hebat untuk memasukkan kita ke surga. Semua kita insyaallah sangat mengidamkan surga Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Cita-cita kita semuanya ke surga Allah. Dan Ramadan di dalamnya ada ibadah yaitu siam, puasa, yang tidak ada ibadah lain yang luar biasa lebih daripada itu untuk memasukkan orang ke surga. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu berkata, Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala anhu kepada Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amal tunjukkan aku amalan adkhulu bihil jannah, dengannya aku akan masuk ke dalam surga. Dengarkan wahai kaum muslimin dan muslimat yang mendambakan surga Allah, Abu Umamah mewakili umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya, tunjukkan amalan yang akan membuat aku masuk surga wahai Rasul radhiyallahu anhu wa ardhah. Kalaulah kita bertemu dengan Rasul kita, kita juga akan menanyakan hal yang sama kepada beliau, karena memang itulah tujuan hidup kita. Namun para sahabat ridwanullahi alaihim telah mewakili kita untuk itu. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang dengannya aku akan sampai ke surga Allah dan masuk surga Allah. Qal Rasulullah SAW bersabda, alaika bisawm la mithlalah, hendaklah engkau berpuasa wahai Abu Humama, la mithlalah, tidak ada yang sama dengan puasa itu. Tidak ada yang sama dengan puasa itu. Di dalam bulan Ramadan terdapat pengampunan dosa dan kesalahan, dan semua kita seperti yang tadi kita katakan membutuhkan pengampunan-pengampunan itu di padang mahsyar. Abu Hurairah meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, dan hadis ini masyhur, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, akan diampunkan untuknya yang telah berlalu dari dosa-dosanya. Dosa kita yang telah menggunung, kesalahan kita yang sudah terlalu banyak kepada Allah, kesalahan mata, kesalahan lisan, kesalahan telinga, kesalahan tangan, kesalahan kaki, kesalahan kulit, kesalahan kemaluan, kesalahan pada harta, kesalahan pada keluarga, kesalahan pada orang tua dan tetangga, banyak sekali. Tidak bisa kita hitung kesalahan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ramadan adalah pintu pengampunan. Man shama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akan tapi perlu diingat bahwa pengampunan dosa di bulan Ramadan ini adalah pengampunan daripada dosa-dosa kecil. Disebabkan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam mengikat pengampunan itu dengan syarat di dalam hadis yang lain. Di dalam hadis yang lain diikat oleh Nabi SAW syaratnya, dijauhkan diri kita dari dosa-dosa besar. Berarti pengampunan itu adalah untuk dosa-dosa kecil. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang bulan Ramadan, Al-Jum'atu ila al-Jum'ah wa Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza tujtinibatil kaba'ir. Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan akan menghapuskan dosa-dosa yang ada di antara keduanya. Majtunibatil kaba'ir, apabila dosa-dosa besar dijauhi. Apabila dosa-dosa besar dijauhi oleh seorang hamba di antara Ramadan ke Ramadan, maka Ramadan yang dia lakukan akan menghapuskan seluruh dosanya sampai Ramadan yang lalu. Dan Ramadan berikutnya akan menghapuskan dosanya itu antara Ramadan itu sampai Ramadan sebelumnya. Bersih seorang hamba dari dosa dan kesalahan. Dengan syarat dia jauhi dirinya dari dosa-dosa besar. Fahamlah kita pengampunan itu untuk dosa-dosa kecil. Lalu kemudian ada juga dari kaum muslimin yang bertanya, bagaimana dengan kami yang telah terlanjur melakukan kesalahan dari dosa-dosa yang besar sebelum datangnya Ramadan ini? Apakah kami masih bisa untuk mendapatkan pengampunan Allah tabaraka wa ta'ala tersebut? Bagaimana dengan kami yang telah terlanjur masuk dalam kubangan dosa besar? Kami yang telah sampai kepada melaksanakan hal-hal daripada dosa besar. Kita katakan akhi fiddin, obatnya adalah taubat. Dan anda yang telah masuk ke dalam dosa besar, apabila anda serius dalam taubat, maka anda bagikan orang yang tidak pernah melakukan dosa besar itu. Nabi SAW mengatakan at-taubatu tajubu ma qablaha. Taubat itu akan menghapuskan apa yang ada sebelumnya daripada dosa dan kesalahan. Wal Islamu yajubu ma qablahu. Sebagaimana Islam akan memusnahkan seluruh kesalahan yang ada pada sebelum agama Islam. Maka ketika Anda bertaubat, Anda bagaikan orang yang tidak pernah terjerumus ke dalam dosa besar itu. Sehingga Ramadan akan mengikiskan dosa dan kesalahan masa di antara Ramadan itu dengan Ramadan sebelumnya daripada dosa kecil. Karena dosa besar Anda sudah tiada dengan taubat yang Anda lakukan. Maka mari kita fahami hal-hal yang luar biasa daripada Ramadan. Dan insya Allah setelah Isya kita lanjutkan kajian ini dan tanya jawab. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Setelah kita mendengarkan keutamaan-keutamaan puasa dan keutamaan-keutamaan Ramadan, kita telah mendengarkan keutamaan-keutamaan besar, keutamaan-keutamaan mulia yang dia merupakan harapan dan cita-cita manusia tertinggi, pahala yang besar, pengampunan dosa dan kesalahan, kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah, dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga. Maka pada kesempatan setelah sholat Isya ini, pembicaraan kita fokuskan kepada jangan sia-siakan Ramadan. Jangan biarkan Ramadan berlalu dengan sia-sia. Dan ini adalah ketertipuan yang paling dahsyat. Keteledoran yang sangat besar. Dan dalam hal ini ada sebuah ancaman berat dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang yang datang kepadanya Ramadan, akan tapi Ramadan diabaikan. Datangnya kepadanya bulan Ramadan dan dia telah memasuki bulan Ramadan, namun tidak ada apa-apa yang dia dapatkan dari Ramadan itu. Imam Ahmad dan Imam Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa'idan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mimbar. Suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam naik mimbar. Faqal, beliau berkata di atas mimbar itu, amin, amin, amin. Faqil, maka ditanyakan kepada beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka sa'idtal mimbar, faqulta amin, amin, amin. Engkau naik mimbar, lalu engkau katakan di atas mimbar itu, amin, 3 kali. Faqal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Jibril alaihi salam atani. Sesungguhnya malaikat Jibril alaihi salam datang kepada aku. Lalu beliau berkata, faqal, berkata malaikat Jibril, man adraka syahr Ramadan, barang siapa yang bertemu dengan bulan Ramadan, falam yughfar lahu fadakhala an-nar, namun dia tidak mendapatkan pengampunan di dalam bulan Ramadan itu sehingga dia masuk neraka, fa'ab'adahu Allah, maka Allah jauhkan dia dari kebaikan. Qul amin, katakan amin wahai Muhammad. Fakultu amin, maka aku katakan amin. Ini ancaman berat, doa dari makhluk Allah terbaik dari kalangan malaikat diaminkan oleh makhluk Allah yang terbaik dari kalangan manusia, dan tidak ada lagi doa sehebat ini. Diucapkan oleh makhluk terbaik dari malaikat Jibril alaihissalam, diaminkan oleh makhluk terbaik dari jenis manusia, Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ancaman berat bagi orang-orang yang bertemu dengan Ramadan, namun Ramadan dia sia-siakan. Tidak ada bedanya antara Ramadan dengan yang bukan Ramadan. Tidak ada istimewa baginya bulan Ramadan dari selain Ramadan. Hadis yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dan Imam Ad-Darimi radhiyallahu taala anhu dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba shaimin." Boleh jadi ada orang yang puasa, hazzuhu min siyamihi al-ju' wal-'atash, yang dia dapatkan dari puasanya hanyalah lapar dan dahaga. Enggak ada yang dia dapatkan selain itu. Hadis ini kecaman berat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu kita harus mawas akan keteledoran yang sangat luar biasa, sehingga dikhawatirkan mendapatkan bahagian daripada doa malaikat Jibril. Dan untuk itu kita tidak boleh menyia-nyiakan Ramadan, dan Ramadan kita akan sia-sia disebabkan karena maksiat yang masih dilakukan di dalam bulan Ramadan. Sekali lagi kita tekankan, maksiat yang dilakukan seorang hamba di bulan Ramadan dan dia tidak menahan dirinya dari perbuatan maksiat di bulan Ramadan, itu yang akan membuat Ramadannya sia-sia. Maka ketika Anda berpuasa, jangan hanya mempuasakan perut, jangan hanya mempuasakan perut sehingga perut tidak diberikan jatah makan dan minum. Puasakan juga lisan, puasakan juga mata, puasakan juga telinga, puasakan juga tangan, puasakan juga kaki, puasakan seluruh anggota badan dari perbuatan maksiat. Tidak ada jalan lain, karena sesungguhnya puasa yang sebenarnya bukanlah hanya sekedar menahan diri dari haus dan lapar. Bukan itu puasa yang sebenarnya. Puasa yang sebenarnya Allah memberikan kesempatan kepada kita dikala Allah telah mengungkung dan telah membelenggu syaitan-syaitan, dan dikala syahwat kita melemah dengan puasa, Allah berikan kesempatan yang luas kepada kita untuk menguasai syahwat sehingga kita taklukkan. Itu puasa yang sebenarnya, itu puasa yang hakiki. Adapun puasa perut hanya puasa orang awam. Maka jauhilah puasa orang awam, ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Puasa orang awam hanya mempuasakan perutnya, sementara matanya terus berjalan di atas perbuatan maksiat di luar Ramadan yang dia lakukan, tetap dia lakukan di dalam Ramadan. Lisannya, maksiat-maksiat yang dilakukan di luar Ramadan, tetap dia lakukan di bulan Ramadan. Telinganya, kaki dan tangannya. Bukan itu Ramadan yang diinginkan Allah. Allah terbilang berikan kesempatan luas. Karena yang menggoda kita dua, syahwat dan syaitan. Syaitan sudah dibelenggu, syahwat sudah menipis. Kesempatan besar untuk hidup dan menjauhkan diri dari maksiat. Maka hendaklah kita, agar Ramadan kita tidak sia-sia, mempleningkan dua hal secara umum. Dan yang pertama lebih penting daripada yang kedua. Yang pertama adalah pleningkan diri Ramadan bebas dari maksiat. Bebas dari maksiat di mata, bebas daripada maksiat di telinga, bebas daripada maksiat di lisan, bebas daripada maksiat di tangan. Yang masih melihat halal yang diharamkan Allah di bulan Ramadan, yang masih melihat halal yang diharamkan Allah ketika dia berpuasa, sungguh dia tidak berpuasa demi Allah, kecuali hanya puasa yang tidak ada artinya yang dia dapatkan kecuali hanya haus dan lapar. Yang tidak mempuasakan lisannya daripada ghibah, daripada dusta, menipu, perkataan-perkataan keji, cacian dan makian, umpatan, sungguh dia tidak berpuasa. Karena hal-hal ini, ma'asyarul muslimin, Allah haramkan di luar Ramadan. Apa hukumnya untuk bulan Ramadan? Padahal nasi dan seluruh lauk pauknya, air dengan seluruh jenisnya, suatu yang halal di luar Ramadan, Allah haramkan di bulan Ramadan. Lalu bagaimana dengan hal-hal yang Allah haramkan di luar Ramadan? Hal yang jelas halalan thayyibah, disuruh kita oleh Allah kita untuk memakannya. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ard, makan yang ada di permukaan bumi, halalan thayyibah, yang halal lagi baik, yang halal baik makan, disuruh kita di bulan Ramadan, di siang Ramadan Allah haramkan. Apa gerangan bagi orang-orang yang melakukan di dalam Ramadan apa yang diharamkan di luar Ramadan? Maka keharamannya berlipat, keharamannya lebih dahsyat. Tidak ada arti meninggalkan halalan thayyibah di luar Ramadan yang telah diharamkan Allah di siang Ramadan, namun yang Allah haramkan di luar Ramadan tetap dia langgar di bulan Ramadan. Maka kalau tidak, kita tidak ingin puasa kita sia-sia, hal yang harus kita planningkan, dan ini yang pertama yang paling penting, jauhkan diri kita daripada maksiat. Itu puasa yang sebenarnya, itu puasa yang hakiki. Imam Hakim dan Imam Ibn Khuzaimah meriwayatkan hadis dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, "Laisa shiyam minal akli wasyurb. Laisa shiyam minal akli wasyarab." Bukanlah puasa itu puasa dari makan dan minum. Lihat bagaimana Nabi kita mengatakan dengan sangat jelas dan tegas, puasa itu bukan puasa meninggalkan makan dan minum. Orang sekarang, kebanyakan orang sekarang, dia hanya mengira puasa itu tidak makan, tidak minum. Hanya itu yang dia tahu. Nabi mengatakan bukan itu yang puasa. Puasa itu bukan sekedar tidak makan, bukan sekedar tidak minum. Artinya orang yang hanya tidak makan dan tidak minum dan terus berbuat maksiat tidak puasa, karena dia tidak berpuasa-puasa yang sebenarnya. Innamasiyam minal laghwi warrafath. Sesungguhnya puasa itu engkau menahan dirimu dari perbuatan-perbuatan tidak bermanfaat dan perbuatan-perbuatan yang tidak senonoh. Fa in sabbaka ahadun, apabila seseorang mencacimu, bukan kita yang memulainya, bukan kita yang memakinya, mengawali, orang memaki kita. Dan biasanya keadaan seperti ini akan mengundang reaksi kita untuk membalas. Ya atau tidak? Orang akan mencaci lebih mudah apabila dia dicaci terlebih dahulu. Artinya, ajakannya untuk mengeluarkan maksiat dari lisannya akan lebih kuat. Dengarkan sabda Nabi kita tercinta, fa in sabbaka ahad. Kalau seseorang mencacimu, sehingga biasanya orang amarah dan kemudian biasanya terpancing dirinya untuk ikut mengeluarkan kata cacian, balasan untuk cacian orang tersebut. Au jahila alaik, atau ada orang yang menjahilimu, berbuat zalim kepadamu, berbuat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah kepada dirimu. Faqul, katakan kepadanya, Inni sha'im. Aku puasa. Aku sedang berpuasa. Ini puasa. Bukan aku tidak mampu membalas cacianmu, wahai orang yang mencaciku. Namun aku orang yang berpuasa. Aku tidak boleh mencaci. Bukan tidak mampu aku membalas kezaliman yang kau lakukan kepadaku, wahai orang yang menzalimi. Namun permasalahannya, aku sedang berpuasa. Aku tidak mungkin menzalimi dirimu seperti engkau menzalimi diriku. Ini puasa ma'asyarul muslimin. Ini puasa ma'asyarul muslimat. Maka wujudkan, niatkan, planningkan Ramadan, Ramadan tanpa maksiat. Tentu cara ini dengan menjauhi tempat-tempat maksiat dan menjauhi acara-acara maksiat. Dan na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Terjadi maksiat-maksiat di bulan Ramadan yang tidak ada di luar Ramadan. Ada maksiat-maksiat yang marak di dalam bulan Ramadan di tengah kaum muslimin yang tidak ada di luar Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Orang-orang yang justru memakmurkan maksiat di bulan Ramadan lebih dahsyat daripada maksiat mereka di luar Ramadan. Lihatlah mereka yang menghiasi setiap pagi dengan maksiat dan menghiasi setiap sore dengan maksiat. Kalau di luar Ramadan kita tidak melihat tumpah ruah manusia keluar dari rumahnya di sore hari dengan pakaian-pakaian yang tetap tidak pernah menghargai Ramadan, seperti apa dia di luar Ramadan? Seperti itu pakaiannya di dalam bulan Ramadan. Terbuka auratnya bersama dengan pacarnya, dan itu waktu-waktu yang paling dia tunggu-tunggu setelah asar. Bertebaranlah makhluk-makhluk Allah yang menyatakan dirinya muslim dengan menebar maksiatnya yang tidak dia tebar di selain bulan Ramadan. Ini bukti ketidakfahaman mereka dengan Ramadan, dan ini bukti ketidakfahaman mereka dengan apa itu puasa. Dan jangan jadi orang-orang seperti mereka. bagi Anda yang masih bertransaksi riba dan menandatangani transaksi riba ketika tanda tangan itu masih ada di bulan Ramadan, bagi Anda penggemar musik lagu-lagu syaitan, kalau Anda masih melakukan itu di bulan Ramadan, bagi Anda peselancar dunia maya tanpa batas, bagi Anda yang suka dan gemar searching internet tanpa pengawalan syariat, kalau masih Anda lakukan itu di bulan Ramadan, bagi Anda yang suka nongkrong bersama kawan-kawannya, bercerita kesana dan kemari, membuka aurat-aurat manusia dan aib-aib manusia, kalau masih Anda lakukan itu di dalam bulan Ramadan, Anda kemungkinan adalah orang-orang yang tidak mendapatkan keutamaan Ramadan. Anda kemungkinan adalah orang-orang yang dikatakan Nabi, ada orang yang berpuasa, yang dia dapatkan dari puasanya hanya lapar dan haus saja, tidak ada yang lain yang dia dapatkan. Tidak ada pengampunan, tidak ada pahala yang besar, tidak ada benteng dari neraka, tidak ada sesuatu yang mengundangnya ke surga, yang dia dapatkan haus dan lapar. Maka agar Ramadan kita tidak sia-sia, kita harus menjauhkan diri kita dari maksiat, dan lebih harus jauh lagi daripada maksiat. Maka tutup, wahai ma'asyarul muslimin, baik itu maksiat kecil melalui mata, melalui telinga, atau melalui lisan, atau maksiat-maksiat besar lainnya, habis sudah, taubat kepada Allah tabaraka wa tinggalkan maksiat itu. Itu yang pertama. Adapun yang kedua, perbanyak dan tingkatkan ibadah kita di dalam Ramadan lebih daripada waktu-waktu yang lainnya. Dan ini tidak akan terjadi. Yang kedua ini tidak akan terjadi kalau kita tidak memasuki pintu yang pertama. Kalau kita tidak berhenti daripada maksiat yang kita lakukan di luar Ramadan, kita tidak akan bisa meningkatkan ketaatan kita lebih baik di dalam bulan Ramadan daripada yang lainnya. Ada orang yang imannya hanya iman ikut-ikutan, bukan itu yang diinginkan. Karena orang tarawih, dia ikutan tarawih. Karena orang baca Quran, dia ikutan baca Quran. Tarawih ma'asyarul muslimin harus dengan iman, dihadirkan dengan kesungguhan hati, menginginkan pahala yang besar di hadapan Allah. Bukan tarawih orang tarawih kita. Makanya kita katakan tadi, yang tidak berhenti dari maksiat-maksiat itu biasanya tidak bisa beribadah dengan baik dan menambah kualitas ibadahnya di hadapan Allah di bulan Ramadan. Dan di antara ibadah yang paling hebat di bulan Ramadan adalah membaca Al-Quran. Maka perbanyak interaksi kita di dalam Ramadan dengan Al-Quran. Seperti yang kita telah sebutkan tadi di awal, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Dan Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam memudarasah Al-Qur'annya bersama Malaikat Jibril di bulan Ramadan. Malaikat Jibril datang. Dan Nabi SAW membacakan kembali Al-Quran kepada Malaikat Jibril, memurajaah hafalan Al-Quran beliau, dan mendengarkan Malaikat Jibril mendengarkan hafalan itu dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Syafi'i diriwayatkan bahwa setiap hari mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Kalau di luar Ramadan, beliau mengkhatamkan sekali dalam 3 hari. Walau riwayat ini kita lihat ada sebuah hadis yang bertolak belakang bahwa Nabi SAW melarang kita mengkhatamkan Al-Quran sekali sehari. Wallahu alam. Mungkin Imam Syafi'i memahaminya bahwa ini di luar Ramadan. Namun Ramadan bulan fastabiqul khairat, bulan berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan banyak sekali ulama-ulama salaf diriwayatkan bahwa mereka benar-benar interaksi mereka dengan Al-Quran. Dan subhanallah, ana pernah bertemu dengan seseorang yang mengkhatamkan Al-Quran di bulan Ramadan itu sekali dalam 3 hari. Masya Allah. Ketika itu kami sedang i'tikaf di Masjid Nabawi, dan di samping kami ada seorang yang i'tikaf sendirian, dan dia selalu bersama Al-Quran ketika kami bicara dengannya, ngobrol. Dan ketika itu dia memotivasi kita, mahasiswa waktu itu. Dia sebutkan, alhamdulillah, kalau di bulan-bulan Ramadan ana mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari. Namun kalau di luar Ramadan hanya ana bisa 1 kali dalam sebulan. Intinya masih ada orang-orang yang benar-benar di dalam Ramadan itu hubungan dia dengan Al-Quran begitu erat. Dan masih ada orang-orang yang mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam 3 hari walau dia tidak hafal Al-Quran. Kalau orang-orang yang hafal Al-Quran sambil berjalan dia membaca Al-Quran, sambil duduk dia membaca Al-Quran, menunggu seseorang dia baca Al-Quran, tapi ini tidak hafal Al-Quran, dia duduk memegang Al-Quran. Di antara ketaatan-ketaatan besar di bulan Ramadan adalah memberikan orang perbukaan puasa. Dan Nabi SAW memberikan keterangan bahwa orang yang memberikan perbukaan puasa untuk orang yang berpuasa, maka dia mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu. Di antara hal yang luar biasa di bulan Ramadan adalah tarawih, di mana kaum muslimin berkumpul di masjid dan lakukan tarawih itu dengan penuh keimanan, ma'asyarul muslimin. Karena Nabi SAW memberikan jaminan pengampunan hanya untuk orang yang qiyam Ramadannya dengan penuh iman dan ihtisab. Man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang melakukan qiyam Ramadan penuh dengan keimanan, bukan ikut-ikutan, memang dasari oleh keimanan, keimanan kepada Allah, didasari oleh keinginan untuk mendapatkan pahala yang besar dari Allah tabaraka wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan untuknya yang telah lalu daripada dosa-dosanya. Maka perbanyak ketaatan kita di dalam Ramadan. Namun yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga diri kita daripada maksiat di bulan Ramadan agar Ramadan kita tidak sia-sia. Ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kita yang berbahagia ini secara materi. Dan kita lanjutkan dengan menjawab pertanyaan kaum muslimin wal muslimat. Kalau seandainya pertanyaan tersebut mampu kita untuk menjawabnya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Pertanyaan pertama, Ustaz, begitu besar pahala puasa dan alangkah ruginya saya, Ustaz, karena kemungkinan di bulan puasa ini saya tidak berpuasa berhubung sedang hamil. Lalu bagaimana cara saya mendapatkan pahala puasa dan pengampunan di bulan ini, Ustaz? Kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang muslimah adalah tidak pernah melupakan rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepadanya. Dan di antara rahmat dan kasih sayang yang besar itu adalah kehamilan. Seorang wanita yang sedang hamil pada dasarnya dia sedang melakukan ibadah besar kepada Rabbnya tabaraka wa ta'ala. Bagaimana tidak, di dalam perutnya Allah subhanahu wa ta'ala akan menciptakan makhluk yang akan dia bina dan dia didik untuk menjadi hamba Allah. Dan ketika seseorang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kehamilan di bulan Ramadan, tidak mesti dia frustasi dan tidak mesti dia menyalahkan takdir. Dia bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas ibadah lain yang Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berikan kepadanya. Dan bersyukurlah kepada Allah, wahai saudari yang diberikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala kehamilan di bulan Ramadan. Dan tidak boleh hal ini membuat kita merasa rugi bertemu dengan Ramadan, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menentukan itu untuk kita. Dan ridhonya kita dengan keputusan Allah boleh jadi mengalahkan pahala orang yang berpuasa. Karena sesungguhnya ketaatan terkadang dengan cara melakukan dan terkadang dengan cara tidak melakukan. Begitu ini diterangkan oleh para ulama. Wallahu a'lam. Bagaimana upaya untuk mendapatkan dan mencari keutamaan malam Lailatul Qadar bagi musafir perjalanan jauh? Misalnya bisa 2 hari dan safar itu terjadi di 10 terakhir bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak hanya menjadikan ibadah hanya dilakukan dalam keadaan duduk berdiam diri. Allah menciptakan pintu-pintu ketaatan yang sangat banyak yang bisa dilakukan sambil berjalan, sambil bersafar. Tidak bisakah Anda dalam safar Anda memperbanyak tasbih dan takbir? Tidak bisakah Anda di dalam safar Anda itu Anda memperbanyak tahlil dan tahmid kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Tidak bisakah Anda dalam perjalanan itu selalu menghiasi lisan dengan zikir-zikir yang dicintai Allah? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah. Bisa. Maka apa halangan bagi orang musafir untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah? Apakah ketaatan kepada Allah itu harus berdiam diri di masjid? Hanya itu saja, tidak ada yang lain? Apakah ketaatan kepada Allah itu semuanya harus berada di rumah dalam keadaan tenang, dalam keadaan tidak bergerak? Tidak. Maha suci Allah yang mengetahui seluruh kebutuhan makhluknya dan ibadah pintunya sangat banyak. Tidak bisakah Anda di dalam bersafar itu berdoa kepada Allah? Dan doa seorang yang musafir adalah doa yang sangat baik, doa yang sangat dekat dengan ijabah. Tidak bisakah Anda dalam safar itu Anda berinfak dan bersedekah? Bisa. Maka tidak ada pintu yang tertutup walaupun Anda adalah seorang yang musafir. Wallahu a'lam. Adakah dalil pengkhususan memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan seperti membaca Al-Quran, bersedekah dan lain-lain? Terus bagaimana jika setelah Ramadan amal itu berkurang lagi? Tidakkah kita melihat bahwa Nabi kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadahnya di bulan Ramadan lebih daripada ibadahnya di luar Ramadan? Tidakkah kita mendengar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak ibadahnya di 10 terakhir Ramadan lebih daripada 20 Ramadan yang pertama? Dalil apa lagi yang kita inginkan? Tidakkah kita baca hadis-hadis tersebut bahwa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau di bulan Ramadan bacaan Al-Qur'annya lebih banyak daripada di luar Ramadan? Maka ini adalah dalil yang menunjukkan bahwasanya ada pengkhususan memperbanyak ibadah di bulan yang luar biasa ini. Wallahu a'lam. Apakah diperbolehkan membaca Al-Quran dengan mikrofon setelah selesai ibadah solat tarawih dengan tujuan jemaah bisa ikut serta membaca dan menyimak Al-Quran yang dibaca secara bergiliran? Ini adalah kebiasaan umat akhir zaman yang umat-umat terdahulu tidak pernah melakukannya. Dan ini ada di saat semangat beribadah umat Islam secara umum melemah. Dan ini ada ketika umat Islam lebih banyak peduli bentuk zahir daripada bentuk batin. Kita katakan begitu karena yang membaca Al-Quran satu, yang lainnya diam, yang lainnya ngobrol, yang lainnya berbicara, yang lainnya makan-makan dan semacamnya, sehingga ada semacam semarak Ramadan karena dibaca melalui mikrofon, padahal di masjid itu Ramadan sangat tidak semarak. Maka yang benar adalah membaca Quran masing-masing. Yang benar adalah masing-masing kita menggiatkan diri kita dengan ketaatan kepada Allah. Hilangkan pemuliaan Ramadan, pentakmiran Ramadan dalam bentuk yang zahir tanpa batin. Dan ketika umat sudah benar-benar kehilangan semangat memakmurkan Ramadan, maka mereka membutuhkan hal-hal yang berbentuk zahirnya adalah pemakmuran Ramadan. Sehingga akhirnya mereka membutuhkan suara mikrofon untuk memperdengarkan Al-Quran terus dikumandangkan. Apabila kita datang ke masjid itu, hanya satu, yang lainnya tidur, yang lainnya bercerita, yang lainnya makan-makan. Bukan gitukah keadaan kaum muslimin? Begitu masyaallah muslimin. Yang benar adalah kita masuk ke masjid, kita lihat semua orang membaca Al-Quran. Atau ada yang duduk, yang lain yang duduk itu berdiskusi agama. Dan tidak membuangkan waktu-waktu mereka, membuang waktu-waktu mereka sia-sia. Jadi yang kita lihat dengan pembacaan Al-Quran melalui mikrofon hanya penghiasan Ramadan secara zahir. Sebagaimana yang dilakukan kaum muslimin sering membacanya melalui mikrofon, memakmurkan masjid dengan bacaan-bacaan Al-Quran sebelum sholat. Masjid itu kosong dari orang yang membaca Al-Quran. Akan tetapi umat Islam kemudian menzahirkan ketika keropos dalamnya, zahirnya ditampakkan sesuatu yang sangat baik. Dan ini wallahu alam, saya melihatnya adalah jebakan syaitan. Sehingga kita merasa kita terus memakmurkan Al-Quran, padahal lebih banyak yang tidak memakmurkan Ramadan daripada Ramadan. Wallahu alam, oleh karena itu hendaklah kita masing-masing, seperti yang tadi kita katakan, seandainya kita programkan khotam Al-Quran sekali dalam 10 hari, sudah tidak ada kesempatan lagi untuk pegang-pegang mikrofon, untuk mendengarkan orang lain. Kita sibukkan diri kita dan ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi bersabda bahwa syaitan dibelenggu oleh Allah azza wa jal selama bulan Ramadan, syaitan dari kalangan manakah? Apakah daripada jin atau manusia? Adakah kita melihat syaitan manusia dibelenggu? Adakah kita melihat syaitan manusia dibelenggu? Tidak. Berarti syaitan dari kalangan jin. Karena sesuatu telah zahir tampak. Syaitan-syaitan manusia berkeliaran. Sebagaimana dia berkeliaran di bulan Ramadhan, di bulan Syaban, di bulan Muharram dan di bulan Safar. Tidak ada yang dibelenggu satu pun. Berarti yang dibelenggu hanyalah syaitan-syaitan dari kalangan jin. Wallahu a'lam. Bagaimana langkah untuk menghilangkan zina hati? Seperti yang kita katakan tadi, bahwa jauhi tempat-tempatnya, jauhi arah-arah yang mengarahkan kita ke sana. Dan ketika teringat, gempur dengan istighfar. Ketika teringat zina hati itu, gempur dengan istighfar. Putuskan hubungan. Lakukan talak dengan sesuatu yang akan membuat hati kita berzina. Waliyadu billah. Ketika Ramadan datang, saya tidak sholat di masjid dekat rumah saya, tapi saya sholat ke masjid lain. Apakah tindakan ana tadi salah Ustaz? Karena tetangga ana menghibahi ana. Masjid di dekat rumah ada tapi dia sholat ke masjid lain. Berdosakah anak gara-gara anak tetangga jadi menggibahi? Bukankah kalau orang menggibahi kita, kita justru dapat pahala? Hah? Bukankah ketika orang menggibahi kita, justru kita dapat pahala gara-gara orang menggibahi kita? Kok ini aneh? Berdosakah saya? Saya melakukan ketaatan, mencari masjid lain yang sholatnya lebih panjang, mencari masjid lain yang sholatnya lebih lama, mencari masjid lain yang sholatnya lebih mendekati kepada arah yang sunnah. Lalu kemudian orang menggibah, berdosakah saya Ustaz? Ini jebakan syaitan demi Allah. Supaya kita sholat di sholat-sholat di tempat-tempat yang subhanallah 11 rakaat selesai dalam setengah jam. Kadang-kadang 21 rakaat selesai dalam 40 menit. Itu pun pakai zikir di tengah-tengahnya. Sholat ngebut Al-Fatihah dalam 2 nafas. Bagaimana kita akan khusyuk sholat seperti ini? Kita nasihati kaum muslimin yang melakukan halal seperti yang tadi, agar menjaga kekhusyukan mereka sholat di bulan Ramadan. Target sholat itu bukanlah jumlah rokaat. Ruhnya sholat adalah khusyuk, bukan jumlah rokaat. Maka dengan pergi ke masjid lain yang bacaannya lebih panjang, bacaan imamnya lebih bagus, lebih baik, dan kemudian kita bisa lebih khusyuk di sana, maka itu bukanlah kesalahan. Kalau ada kemudian orang menggibahi kita gara-gara itu, berarti pemasukan baru dari ketaatan. Wallahu a'lam. Ustaz, apa hukum berpuasa bagi wanita hamil dan menyusui? Boleh kalau dia sanggup. Tidak ada larangan kalau dia sanggup. Tapi kalau dia tidak sanggup, juga boleh dia berbuka. Atau dia khawatir akan bayinya, boleh dia berbuka. Begitu agama kita sangat mudah. Wallahu a'lam. Apakah ada dalil silaturahmi dan bermaaf-maafan dalam rangka datangnya bulan Ramadan? Tidak ada yang lebih hebat menyambut bulan Ramadan lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Camkan itu baik-baik di hati kita. Tidak ada orang yang lebih bahagia akan datangnya Ramadan lebih daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti kita kalah dalam level yang sangat jauh. Atau kita berani meyakini bahwa kita lebih bahagia datangnya Ramadan lebih daripada Nabi Muhammad? Apakah ada orang berani mengatakan itu? Kalau tidak, dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad lebih hebat kebahagiaannya menyambut datangnya bulan Ramadan, ketahuilah, manusia yang seperti itu tidak pernah menyambut Ramadan dengan bermaaf-maafan. Berarti bukan itu cara menyambut bulan Ramadan. Wallahu a'lam. Kita tahu bahwa lewat di depan orang yang sedang sholat dilarang. Bagaimana ketika ada seorang jamaah yang batal wudhu, misalnya keluar melewati saf jamaah yang lain, lewat di depan orang yang sholat dilarang di dua titik dan dibolehkan di satu titik. Lewat di depan orang yang sholat dilarang pada dua keadaan orang yang sholat, dan diizinkan pada keadaan satu orang yang sedang sholat. Jadi orang yang sedang sholat itu dua gak boleh dilewati, gak boleh lewat di depannya. Ada dua kategori orang yang sedang sholat gak boleh dilewati. Ada satu kategori orang yang sedang sholat boleh dilewati. Yang tidak boleh dilewati itu, satu, imam; dua, orang yang sedang sholat sendirian. Orang ini tidak boleh kita lewat di depannya kalau dia imam atau sholat sendirian. kemudian di depannya ada sutra, tidak boleh kita lewat di depannya. Tapi kalau dia tidak memiliki sutra, hindari mendekat kepadanya. Di atas jarak tempat sujudnya, tempat di atas kepalanya, bukan lagi kesalahan. Misalnya orang sholat di sana, di belakang masjid, bukan berarti sampai depan ini gak boleh lewat. Gak boleh lewat sekira-kira letak sutroh yang pantas, yaitu sekitar 3 dirak dari hadapannya, gak boleh lewat. Sekali lagi, imam dan orang yang sholat sendirian, dua kondisi orang yang sholat ini tidak boleh dilewati. Satu keadaan boleh dilewati, yaitu apabila orang ini makmum. Apabila orang ini adalah makmum, kalau dia makmum, boleh kita lewat di depannya. Dan orang yang sholat tidak mungkin ada yang keempat. Kalau tidak dia imam, kalau tidak dia sholat sendirian, kalau tidak dia makmum. Ada yang keempat? Enggak ada. Ya dia imam, ya dia makmum, ada? Enggak ada. Ya dia sholat sendirian, ya dia imam, ada? Enggak ada. Ya dia sholat sendirian, ya dia makmum, ada? Enggak ada. Berarti sholat, kategori orang sholat hanya tiga. Imam, makmum, dan orang sholat sendirian. Hanya imam dan sholat sendirian yang enggak boleh dilewati. Makmum boleh dilewati. Apakah boleh melakukan sholat sunat ataupun sholat tarawih di tempat kerja dan di jam kerja? Di jam kerja wajib mendapatkan izin. Wajib mendapatkan izin. Wallahu a'lam. Seorang anak yang tidak bisa memaafkan ayah kandungnya, yang tidak menafkahinya, dan ayahnya juga memiliki ilmu perdukunan, apa yang harus dilakukan anak tersebut? Tidak ada yang terbaik selain memaafkan. Karena orang yang pemaaf dicintai Allah. Wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang selalu memaafkan manusia. Maka yang terbaik maafkan. Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Tidakkah kalian juga ingin dimaafkan oleh Allah? Ya akhi, kita juga memiliki dosa dan kesalahan yang kita ingin dimaafkan orang dan ingin dimaafkan Allah. Kalau ingin dimaafkan Allah, maka maafkan orang lain. Falyafu walyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum? Maafkan dan bebaskan orang dari kesalahan mereka. Tidakkah kalian ingin juga kalian dosa kalian dimaafkan oleh Allah? Maka kita menganjurkan untuk anak ini memaafkan orang tuanya. Soal ilmu perdukunannya, nasihati. Wallahu a'lam. Bagaimana jika kita lupa berapa banyak sudah puasa yang terlupakan sebelum ikut pengajian? Mengingat begitu banyaknya puasa yang tertinggal di tahun-tahun yang lalu, bagaimana cara mengqadanya? Kalau Anda meninggalkan puasa itu dengan cara sengaja, maka tidak ada jalan untuk mengqadha. Kalau Anda melakukan meninggalkan puasa itu dengan sengaja dia tidak berpuasa, maka tidak ada jalan untuk mengqadha. Yang ada adalah taubat. Adapun qadha untuk orang-orang yang punya uzur, sehingga dia tidak berpuasa di Ramadan karena uzur, itu qadha. Wa in kuntum mardha aw ala safar fa iddatun min ayamin ukhar. Kalau kalian itu sakit atau kalian dalam keadaan safar, maka boleh kalian tidak berpuasa, ganti pada hari yang lain. Coba lihat, qadha hanya untuk orang-orang yang punya uzur dan tidak berpuasa di siang Ramadan karena punya uzur, dia mengqadha. Yang berpuasa, yang sengaja tidak berpuasa, tidak ada qadha bagi mereka. Yang ada taubat. Anda telah melakukan dosa besar dan bertaubatlah kepada Allah. Adapun perintah banyak sebahagian orang mengatakan puasa saja banyak-banyak niatkan qadha masa lalu, itu tidak benar. Kecuali Anda tahu ada puasa yang lalu yang belum diqadha dan itu adalah puasa yang ditinggalkan karena uzur. Kalau bukan itu maka tidak ada qadha, wallahu a'lam. Ada pula orang yang beramal dengan amalan ahli neraka dalam pandangan manusia, namun sebenarnya dia ahli surga. Dari mana kita pastikan dia ahli surga? Dari mana? Semua itu ada dalam ilmu gaib. Semua itu ada dalam ilmu gaib. Maka tidak pantas untuk kita katakan bahwa ada orang si fulan, dia amalannya amalan ahli neraka, tapi sebenarnya dia ahli surga. Tidak pantas. Namun ketahuilah, di dalam ilmu gaib ada orang-orang yang diketahui oleh Allah punya amalan-amalan baik yang tersembunyi dari pandangan manusia, dan punya amalan-amalan buruk yang nampak oleh manusia. Dan amalan yang baiknya yang tersembunyi dari pandangan manusia itu di sisi Allah lebih besar pahalanya dibanding dosa-dosanya yang nampak oleh manusia. Dan jangan dengan hadis adanya orang-orang yang beramal ahli neraka kemudian dia wafat di atas amalan ahli surga kemudian masuk surga, lalu kita jadikan ini mudah-mudahan itu saya, kemudian kita berbuat amalan-amalan neraka dengan harapan kita adalah orang yang ahli surga. Bukan begitu caranya. Ini jebakan syaitan. Namun keadaannya adalah ada orang-orang yang beramal amalan yang manusia tidak tahu dari amalan ahli surga, dan dia amalan-amalan yang ahli nerakanya orang tahu, sehingga ada orang mengira dia ahli neraka. Dan Allah tahu, di dalam ilmu Allah yang mengetahui segala sesuatu yang tidak dipandang oleh manusia. Sebaliknya, ada orang-orang juga mempertontonkan amal solehnya kepada manusia. Di belakang itu dia beramalan-amalan ahli neraka. Ini dia makna hadis, wallahu a'lam. Kalau misalnya kita lupa berapa hutang puasa pada tahun yang lalu, boleh tidak setiap kita puasa di luar Ramadan niatnya untuk qadha puasa? Namun kalau misalnya puasa itu sudah terqadha, puasa itu diniatkan untuk sunat saja. Ya akhi, agama Islam agama yang penuh dengan aturan yang jelas. Enggak bisa kita niatkan dua. Kalau enggak wajib, ya Allah, kalau enggak sunat. Enggak bisa itu. Itu adalah puasa tanpa aturan. Kita yang membuat-buatnya. Agama Islam jelas, Anda punya hutang puasa, qadha. Enggak ingat Ustaz berapa jumlahnya, ambil takaran paling besar. Kemungkinan paling benar berapa? Kalau saya perkirakan paling banyak, paling Ustaz yang paling maksimal ya sekitar 11 hari. Ya sudah qadha 11 hari. Setelah itu puasa sunat. Maka tidak boleh, ya Allah, penting saya berpuasa. Mau engkau anggap wajib, mau engkau anggap sunat, terserah. Enggak bisa seperti itu. Ya, enggak bisa seperti itu. Apatah lagi, puasa adalah ibadah yang tidak bisa terbelah-belah. Berbeda dengan infak dan sedekah. Berbeda dengan zakat. Zakat ibadah yang bisa terbelah-belah. Maksud bisa terbelah-belah itu, misalnya dibayarkan 10 juta, 9 jutanya diniatkan zakat, kemudian 1 jutanya diniatkan sedekah, itu bisa. Karena uang itu bisa terbagi. Adapun puasa enggak bisa. Puasa la yataba'at, tidak mungkin dia berbagi. Maka dia untuk satu hal. Maka tidak boleh dengan cara seperti itu. Ikuti aturan yang ada. Kalau dia qadha maka dia adalah wajib. Kalau dia tidak qadha ibadah sunat maka dia adalah sunat. Maka kalau lupa, ambil kemungkinan terbesar supaya kita mengambil kehati-hatian, wallahu a'lam. bolehkah pergi ke masjid jam 12 malam untuk sholat malam dan pulang ke rumah jam 4 mau menyiapkan makan sahur, pergi bersama suami dan pulang juga bersama suami, apakah cara seperti itu dinamakan i'tikaf? Insyaallah tidak. Namun itu juga kebaikan. Itu juga kebaikan, tapi tidak dinamakan apa? I'tikaf. I'tikaf itu habsun nafsi fil masjid. Diri kita itu benar-benar dipenjarakan di masjid. Enggak keluar-keluar. Begitu caranya. Namun datang tengah malam beribadah di masjid, lalu kemudian jam 4 subuh pulang, kemudian datang lagi sholat subuh, pulang lagi, itu bukan itu itikaf. Wallahu a'lam, itikaf itu berada di masjid. Hampir mirip dengan yang tadi. Saya bekerja Senin sampai Jumat jam 7 sampai jam 4 sore. Tentu saya tidak bisa membaca Al-Quran di jam-jam kerja. Ibadah tidak hanya membaca Al-Quran. Ibadah tidak hanya membaca Al-Quran. Sambil kerja antum bisa berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya bekerja mengantar barang-barang minuman. Pelanggannya banyak perempuan di kantor-kantor. Apakah saya melakukan maksiat juga di bulan Ramadan asal tidak menikmati perempuan itu? Menikmati auratnya, menikmati yang lainnya dengan pandangan mata kita, menikmati suaranya, bercengkrama dengannya dengan guyonan-guyonan. Itu yang kita maksud menikmati. Artinya ada suguhan maksiat di depan kita. Kalau kita tidak menikmatinya dan tidak memandangnya, maka itu tidaklah maksiat. Maka seperti yang kita katakan tadi, bahwa kita menjaga diri kita dari maksiat. Di depan kita ada orang yang membuka aurat, kita tidak melihat auratnya. Kita bisa melihat tanpa melihat, seolah-olah melihat tapi sebenarnya kita tidak melihat. Wallahu a'lam. Apakah orang yang menyusui wajib menggantikan puasanya mengqadha atau fidyah saja? Ada khilaf di kalangan para ulama dalam masalah ini. Khilaf ahli fikih dalam masalah ini, bahwa sebagian mengatakan cukup dengan fidyah, dan sebagian mengatakan kalau dia berbuka puasa karena memang tidak kuat qadha. Tapi kalau seandainya dia tidak berpuasa, sebenarnya dia kuat namun hanya khawatir karena bayinya, maka dia qadha dan fidyah. Ini dua pendapat. Sebagian mengatakan fidyah saja, sebagian mengatakan qadha atau fidyah. Wallahu a'lam, saya sampai saat ini masih cenderung kepada pendapat yang mengatakan cukup dengan fidyah. Wallahu a'lam. Bagaimana kalau suami di bulan Ramadan, di siang Ramadan, minta dimasakkan mie rebus? Kalau tidak dibuatkan, si suami mengamuk dan marah. Biarkan dia mengamuk dan marah. Jangan buatkan sambil terus lidah kita mengatakan, saya minta maaf. Mas, saya minta maaf. Saya minta maaf, saya enggak bisa. Saya enggak bisa buatkan. Ini maksiat. Dan saya tidak boleh menolong suami saya berbuat maksiat. Terus lantunkan permintaan maaf sambil tidak membuatkan Indomie. Tolong diberitahu Ustaz bagaimana tata cara i'tikafnya Rasulullah SAW dan dimulai dari kapan hingga kapan. Rasulullah SAW diriwayatkan di dalam hidup beliau masuk masjid apabila telah memasuki malam yang 10 yang terakhir. Dan masuknya 10 yang terakhir itu adalah tenggelamnya matahari pada tanggal 20 Ramadan. Berarti malam itu sudah malam 21 Ramadan, dan itulah malam pertama dari 10 yang terakhir. Maka masuklah ke masjid sebelum tenggelamnya matahari pada tanggal 20 Ramadan. Dan kemudian tidak keluar dari masjid kecuali setelah selesai Ramadan, yaitu datangnya malam 1, tenggelamnya matahari pada akhir Ramadan, dan datangnya malam 1 Syaban, 1 Syawal. Apa yang dilakukan di masjid? Beribadah. Apa yang bisa kita lakukan di masjid dari ibadah dan ketaatan? Ketika kita sudah full untuk ketaatan kepada Allah di masjid, maka kita maksimalkan ibadah kita di masjid. Tidak keluar kecuali untuk hal-hal yang bersifat darurat yang tidak bisa dilakukan di masjid. Mau mandi, gak bisa di masjid. Keluar kita, mandi, masuk lagi. Mau berwudu, tidak bisa di masjid. Keluar dari masjid, wudu, masuk lagi. Mau makan, bisa di masjid? Di masjid, gak boleh keluar. Kalau di masjid itu diizinkan makan, gak bisa dilakukan, bisa dilakukan di masjid, maka tidak boleh makan keluar. Kalau dia makan keluar, batal itikafnya. Padahal dia bisa makan di masjid. Sengaja dia makan keluar, padahal dia boleh makan di masjid. Tidak ada peraturan larangan untuk makan di masjid. Apalagi kalau memang ada panitia menyiapkan makan di masjid, dia pergi juga keluar makan. Udah kangen misalnya, ya. Kangen sop tunjang, keluar, masuk lagi, batal itikafnya. Wallahu a'lam. Pertanyaan terakhir kita di malam ini, Ustaz, nonton sinetron termasuk maksiat, Ustaz? Maksiat banget. Sallallahu sallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita orang yang bisa menghargai Ramadan, sehingga bisa melaksanakan Ramadan sesuai yang diinginkan Allah, dan tidak menyia-nyiakan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.